hakim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita membahas seputar masalahan apa, Pak Gun? Nah, kita pada pertemuan yang lalu membahas seputar masalah sifat kalam bagi Allah. Barakallahu fikum. Dan itu ada kaitannya dengan Al-Quran. Al-Quran ini makhluk atau bukan? Barakallahu fikum. Maka dari penjelasan Imam Ahmad, beliau sangat tegas mengatakan Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barakallahu fikum. Dan beliau juga mengkritik beberapa sikap orang-orang berilmu pada masa itu di mana mereka tidak menunjukkan sikap yang tegas dalam masa-masa fitnah. Ada dua sikap yang dikritik oleh beliau. Abu Faruq bisa menyebutkan yang pertama. Nah, yaitu dia tawakuf. Tawakuf itu tidak memberikan reaksi condong pro atau kontra dalam masalah ini. Dia tidak mengatakan makhluk atau bukan makhluk. Yang penting dia bilang Al-Quran, kalamullah. Ketika ditanya, makhluk atau bukan? Ya, gak tahu. Dan namanya apa? Sikap tawakuf yang enggak jelas. Iya, dia ke kanan atau ke kiri. Itu dikritik sama Imam Ahmad. Barakallahu fikum. Yang kedua, bukan? Itu jelas diingkari oleh beliau semuanya. Ada satu lagi yang sikap yang memang membuat umat itu bingung. Iya. Pak Abdus Somad. Nah, lafzi bil Quran makhluk. Pelafalan saya terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ini juga barangkali membuat bingung. Karena kalimat lafaz itu maksudnya memang bisa artinya suara, ya, bisa juga artinya yang dilafazkan, yang dikeluarkan dari apa? Dari mulut Anda, para kafir. Makanya Imam Ahmad mengingkari dua sikap ini dan dia mengatakan sama sebenarnya dengan orang yang terang-terangan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Dan pada pertemuan yang lalu juga kita sudah menyebutkan memang pada masa-masa itu adalah masa-masa fitnah, ya. Orang Islam diuji, bahkan yang lebih berat ujiannya adalah orang-orang berilmu. di mana mereka dipaksa untuk memiliki ideologi yang sebenarnya bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barakallahu fikum, ya. Tapi pada masa itu dipaksa untuk memiliki keyakinan Al-Quran adalah makhluk. Sehingga barakallahu fikum, pada masa itu orang-orang berilmu memiliki perbedaan sikap sesuai dengan memang kadar keilmuannya, sesuai juga dengan kadar keberaniannya. Barakallahu fikum. Baik. Sebutkan beberapa sikap tersebut. Mas Bintang ikut kemarin? Enggak ikut? Mas Huda? Ikut. Sikap yang pertama seperti apa? Ada catatan? Dibaca tidak mengapa? Sikap pertama? Ada di catatan? Enggak ada. Berarti kurang catatannya. Abu Alifah? Ada catatannya, Pak? Enggak ada juga. Ini, Pak siapa? Yudi. Nah, siap alatnya itu mestinya nyatet itu. Nyatet, bagus. Sikap yang pertama yaitu menyatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Bukan. Sikap yang kedua, mengambil wudu. Ini tadi, Al-Quran kalamullah bukan? Bukan. Makhluk. Makhluk. Ya, itu yang penting. Yang pertama, jadi sikap yang pertama ini yang seperti Imam Ahmad dan beberapa segelintir kecil ya dari kalangan para ulama yang berani ya untuk menyuarakan cara barakallahu fikum terang-terangan sayyid berlawanan dengan akidah ya pemerintah pada saat itu, yaitu dengan terang-terangan mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah bukan makhluk. Walaupun konsekuensinya beliau harus dipenjara dalam waktu kurun yang sangat lama. Iya, seiring dengan pergantian apa raja-raja dari Bani Abbasiyah saat itu. Barakallahu fikum. Baik, sebagian mereka ada yang mati, sebagian lagi yang tetap bertahan adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Barakallahu fikum. Yang kedua, mengambil uzur. Artinya karena memang ada udur ya, ketika seorang itu dipaksa ya, untuk mengucapkan sesuatu yang tidak dia yakini, dan paksaan itu akan mengakibatkan apa? Hilangnya nyawa atau hilangnya keluarga. Ya, ini paksaan yang benar-benar apa? Nyata. Maka mengambil udur di situ apa? Ada sebuah keringanan tarakallahu fikum. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kata Allah. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tenang dalam keimanan. Maka diberikan uzur barakallahu fikum. Terus yang ketiga, tauriyah. Apa itu tauriyah? Pinter ngakalin. Gimana? Ditulis enggak itu? Ditulis enggak itu mana itu tauriyah? Yang itu contoh. Contoh ya. Saya maksud makna tauriyah itu apa? Pak Gun. Nah, ya. Tauriyah itu adalah sebuah ucapan yang dia mengucapkan A, ya. Tapi maksudnya adalah B. Jadi apa yang ada di kepala dia beda dengan apa yang dipahami oleh orang yang mendengar. Itu namanya tauriyah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi dia pintar dalam barakallahu fikum memasang menanamkan image kesan bagi orang yang mendengar. Tapi dia sendiri memaksudkannya dengan makna yang lain, itu namanya tauriyah. Barakallahu fikum. Iya. Kalimat yang memiliki makna ganda. Barakallahu fikum. Baik. Hah? Ambigu. Baik. Barakallahu fikum. Baru disebutkan contoh tadi. Sebagaimana disebutkan oleh Pak Yudi, sebagian mereka ketika ditanya oleh beberapa barakallahu fikum pasukan ya keamanan untuk menguji bagaimana loyal para ulama saat itu dengan pemerintahan, ditanya tentang keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an. Jadi ada yang terang-terangan seperti Imam Ahmad mengingkari, menolak. Ada yang apa? Ngambil udzur, rukhsah. Ada yang tauriyah. Caranya yang disebutkan tadi. Ketika dia ditanya bagaimana keyakinanmu tentang Al-Qur'an, dia mengatakan asyhadu anna hadhil arba'ah makhluqah. Saya bersaksi bahwasanya empat ini adalah makhluk. Taurat, Zabur, Injil, wal Furqan. Iya, Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Sudah sama orang-orang barakallahu fikum orang pemerintah tadi apa? Dilepas. Berarti dia meyakini bahwasanya kitab suci yang diturunkan itu semua adalah makhluk. Padahal yang dia maksud makhluk tadi adalah empat jarinya. Saya bersaksi empat ini adalah makhluk. Maksudnya empat jari ini yang makhluk. Nih, ada pun setelah itu dia melanjutkan kalimat yang baru. Enggak ada kaitannya dengan empat jari tadi. Itu namanya apa? Tauriyah. Dia ngomongnya A, tapi maksudnya B. Yang mendengarkan pahamnya maksudnya A. Barakallahu. Itu namanya tauriyah. Dan tauriyah ini barakallahu fikum, dia sebenarnya masuk dalam apa? Kategori dusta. Iya. Tauriyah ini masuk dalam kategori dusta. Kalau dipakai, digunakan dalam barakallahu fikum keadaan ya yang tidak mendesak, maka dia masuk dalam golongan orang yang berdusta. Di orang ini sering kalau bicara ngomong mesti pakai tauriyah, padahal tidak perlu. Ya, dikit-dikit tauriyah, sebentar-bentar tauriyah barakallahu fikum. Iya. Kadang barakallahu fikum ya, sebagaimana saya contohkan itu ya, untuk ngakalin orang. Ya. Debt collector datang ke rumahnya barakallahu fikum. Yang ada anaknya dia pesan, iya. Bilang bapak enggak ada di sini. Maksudnya di ruang tamu enggak ada, tapi di kamar ada. Itu kan namanya tauriyah ya, ngajarin anaknya. Kalau nanti ada itu orang, ya bilang bapak enggak ada di sini. Padahal yang dimaksud di sini adalah ruang tamu. Tapi kalau di belakang ada sembunyi lagi ngumpet barakallahu fikum. Itu namanya apa? Bohong. Iya, namanya bohong. Karena tidak pada tempatnya. Tapi kalau digunakan pada tempatnya untuk barakallahu fikum menolak yang namanya mudharat, ya, barakallahu fikum atau mendapatkan yang namanya manfaat, maka diperbolehkan tauriyah barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, tawakuf tadi tidak menunjukkan sikap yang jelas, ya. Tidak pro, tidak juga kontra, tengah-tengah, ngambang. Itu yang membuat orang bingung bagaimana keyakinan dia tentang Al-Quran barakallahu fikum. Sikap yang kelima, sikap yang kelima ya tadi, alam zibil Quran makhluk. Iya, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, Sekarang kita tambahkan faedah lebih luas lagi, yaitu terkait dengan sifat kalam. Jadi kalau Quran ini kan merupakan bagian dari sifat kalam bagi Allah. Barakallahu fikum. Iya. Jadi kalam Allah itu apa? Luas. Kalamullah itu unlimited, enggak ada batasnya. Barakallahu fikum. Iya. Sebagaimana Allah mengatakan laukanal bahru midada li kalimatihi lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Itu Allah ingin menggambarkan bagaimana ucapan Allah itu sangat luar biasa, tidak akan pernah habis. Allah mengatakan seandainya iya kami jadikan lautan itu sebagai apa? Tinta yang akan menulis ucapan Allah, niscaya lautan itu akan habis, nggak cukup. Bayangkan tinta sebanyak lautan, ya sepertiga dari bagian planet bumi ini, nggak cukup menulis kalamullah. Walaupun kata Allah kami datangkan lagi lautan tadi sebanyak 7 kali, tetap tidak akan habis untuk mencatat ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ucapan Allah itu apa? Tidak terbatas. Al-Quran hanya sebagian dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan sifat kalam, barakallahu fikum. Ini mungkin agak berat sedikit pembahasannya. Iya. Barakallahu fikum. Ada perbincangan memang di kalangan ahli Islam. Bagaimana keyakinan mereka tentang sifat kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ringkasnya, barakallahu fikum, akidah ahlu sunnah tentang sifat kalam bagi Allah. Annal kalam sifatun lahu qa'imatun bizatihi. Bahwasanya kalam itu adalah sifat Allah yang melekat pada Allah. Ya, kalam itu artinya apa? Berbicara. Ya. Allah itu memiliki sifat berbicara. Dan itu apa? Melekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terpisah. Yang pertama. Yang kedua, assalamualaikum. Lam yazal wa la yazal mutakalliman idza syaa. Dan Allah senantiasa memiliki sifat tersebut. Ya, dan Allah senantiasa dan selalu memiliki sifat tersebut. Barakallahu fikum. Sesuai dengan kehendak Allah. Yang ketiga, Allah berbicara dengan suara dan huruf. Allah itu berbicara, ada suara dan hurufnya. Barakallahu fikum. Baik. Itu kesimpulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang sifat kalam bagi Allah. Ya. Jadi Allah itu memiliki sifat berbicara yang melekat pada Allah. Dan sifat itu selalu ada pada Allah. Kemudian Allah berbicara dengan suara dan huruf. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu memiliki sifat kalam, Allah itu berbicara, diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang barakallahu fikum disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 164. surat An-Nisa ayat 164. Di mana Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah benar-benar mengajak Nabi Musa berbicara. Kapan itu? Di bukit Tur. Jadi Nabi Musa itu benar-benar berbicara dengan Allah. Ya, hakiki, bukan makna kiasan. Benar-benar berbicara. Nabi Musa mendengarkan ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan suara dan huruf. Barakallahu fikum. Baik, wa kallamallahu Musa taklima. Makanya ditaukid dengan takliman. Ya, wa kallamallahu Musa takliman. Ya, itu dalam bahasa Arab namanya apa? Masdar. Ya. Untuk menekankan kalimat tadi. Bahwasanya Allah benar-benar mengajak Nabi Musa berbicara, bukan makna kiasan. Nah. Dalam masalah ayat ini barakallahu fikum, ada kelompok-kelompok yang mereka menyelewengkan maknanya. Sebagian mereka barakallahu fikum mengatakan maknanya itu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Barakallahu fikum bukan makna yang asli berbicara, tapi apa? Melalui barakallahu fikum apa namanya? Iya, kerontak hati. Namanya itu kalau akidahnya Asy'ariyah, ketika mereka membahas sifat kalam bagi Allah, mereka memahami Allah itu memiliki sifat kalam, tapi maknanya kalamun nafsani. Itu akidah Asy'ariyah. Allah itu berbicara, tapi tidak dengan suara dan huruf. Ya, lebih tepatnya barakallahu fikum seperti apa? Telepati. Tahu ya? Nah, itu telepati. Bicara itu lewat hati. Itu menurut mereka. Jadi Allah ketika berbicara dengan Jibril, ketika berbicara dengan Nabi Musa, menurut barakallahu fikum akidah Asy'ariyah, itu apa? Tanpa suara dan tanpa huruf. Tapi apa? Dengan kalamun nafsan. Ucapan yang berasal dari jiwa. Ya. Jadi seperti telepati itu. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Padahal ayat barakallahu fikum mengatakan apa? Wa kallamallahu Musa takliman. Iya. Dan Allah benar-benar mengajak bicara Nabi Musa. Disebutkan dalam ayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya hal ini benar-benar barakallahu fikum dengan suara dan huruf. Dalam surat Al-A'raf ayat 144. Dalam surat Al-A'raf ayat 144 barakallahu fikum. Di mana Allah mengatakan ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Ya Musa inni istafaituka birisalati wa bikalami. Wahai Musa. Itu kan ada namanya Ya'nida. Iya, Ya'nida itu kan artinya memanggil. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Berbicara dari jarak ke kejauhan. Barakallahu fikum. Baik. Seandainya itu hanya barakallahu fikum ucapan hati, ya, seperti telepati, maka tidak perlu menggunakan Ya'nida, langsung saja. Iya. Inni istafaituka. Aku telah memilih kamu. Jadi, dengan ucapan ya Musa menunjukkan apa? Ucapan ini benar-benar terjadi dengan suara dan huruf barakallahu fikum. Sesungguhnya aku memilih engkau di antara umat manusia dengan membawa risalahku dan ucapanku. Barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu. Kemudian juga dalam ayat yang lain, dalam surah Thaha ayat 11 sampai 12. Dalam surah Thaha ayat 11 sampai 12. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma ataha nudiya ya Musa." Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Nabi Musa mendatangi Bukit Tur, maka dipanggil nudiya. Yang namanya nida itu kan panggilan dengan adanya suara. Nudiya dalam bahasa Arab demikian. Sehingga kata nida artinya apa? Memanggil dengan suara. Ya Musa. Nudiya ya Musa, dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Barakallahu fiik. Iya. Jelas. Gitu ya. Barakallahu fiik. Itu beberapa dalil barakallahu fikum ahlus sunnah wal jamaah terkait dengan sifat kalam, bahwasanya Allah benar-benar berbicara secara hakiki barakallahu fikum, dan itu dengan suara dan huruf yang terdengar oleh ke telinga barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Ya. Adapun dalil dari hadis barakallahu fikum, itu disebutkan dalam riwayatnya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarir dan yang lain, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu ayyuhya bi amrihi takallama bil wahyi." Ketika Allah ingin menyampaikan wahyunya terhadap sebuah perkara, takallama, maka Allah akan berbicara. Disebutkan dalam riwayat yang lain, itu luar biasa barakallahu fikum, dalam ashabus sunan, ketika Allah berbicara itu apa? Semua malaikat yang ada di langit semuanya pingsan. Iya. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ya, jadi semua malaikat itu apa? Pingsan ketika Allah berbicara. Barakallahu fikum. Baik. Bahkan barakallahu fikum, ketika Allah berbicara, langit itu apa? Bergetar, bergoyang ketika hendak menyampaikan wahyu. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga wajar reaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menerima wahyu itu digambarkan oleh Aisyah dalam riwayat Bukhari dalam kitab Badul Wahyu. Itu kan Aisyah menggambarkan apa? Rasul itu kalau sedang dapat wahyu itu badan beliau menggigil. Seolah-olah beliau mendapatkan beban yang sangat berat. Barakallahu fikum. Karena memang wahyu, ucapan Allah itu perkara yang sangat agung, luar biasa. Iya. Malaikat saja yang kuat-kuat itu semuanya apa? KO. Tersungkur. Barakallahu. Baik. Dan yang pertama kali bangkit sadar adalah malaikat Jibril. Iya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyunya yang akan disampaikan ke para nabi dan rasul. Barakallahu. Itu menunjukkan apa? Allah itu berbicara dengan apa? Suara yang bisa didengar. Ya. Disebutkan dalam riwayat itu, ketika Allah berbicara, suara yang Allah keluarkan itu menembus ke dalam hati. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Sehingga apa? Membuat semua malaikat enggak kuat menahannya. Semua mereka apa? Pingsan. Barakallahu fikum. Makanya di dalam ayat disebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika rasa takut tadi hilang daripada para malaikat, mereka bangkit, qalu madza qala rabbukum, Maka mereka pun bertanya kepada Malaikat Jibril, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Qaulul haqq wa huwa aliyul kabir. Jibril mengatakan, dia mengucapkan kebenaran dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha agung. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita paham di sini ya. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum, mereka semua sepakat kalam itu adalah sifat Allah dan Allah senantiasa bersifat dengannya dan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengarkan. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan sifat kalam, Ahlul Islam barakallahu fikum itu sebenarnya memiliki banyak ya, banyak akwal, banyak pendapat, banyak versi barakallahu fikum yang menyelisihi akidah Ahli Sunnah yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum. Sebagian mereka menolak Allah memiliki sifat kalam. Iya. Ini dari kalangan Jahmiyah. Terang-terangan mengatakan Allah tidak punya sifat kalam. Allah itu tidak berbicara. Ini keyakinan Jahmiyah. Barakallahu fikum. Ada juga barakallahu fikum yang mengatakan bahwasannya kalamullah itu adalah makhluk. Ya. Jadi bukan sifatnya Allah. Kalamullah itu adalah makhluk. Barakallahu fikum. Bukan sifatnya Allah. Ayo. Ada juga barakallahu fikum yang menetapkan sifat kalam, namun dengan pemahaman yang berbeda, ya, seperti yang saya sebutkan tadi dari kalangan Asy'ariyah, mereka mengatakan Allah punya sifat kalam, dan kalam termasuk sifat wajib bagi Asy'ariyah. Namun pemahamannya berbeda dengan yang dipahami barakallahu fikum oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka memahami Allah itu berbicara, tapi apa? Dengan nafsani. Ya. Allah berbicara tanpa suara yang bisa didengar. Jadi ucapan jiwa saja. Baik. Di antara argumen mereka, barakallahu fikum, adalah ucapan, ya, ucapan seorang penyair Al-Akhtal namanya. Dia ini sebenarnya dari kalangan orang-orang Nasrani, Al-Akhtal. Ya, dari kalangan orang Nasrani yang dia barakallahu fikum bait syairnya itu sebenarnya sudah dirubah. Ya. Di mana dia mengatakan dalam bait syair yang telah dirubah tadi bukan bait aslinya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Ya. Ucapan itu adalah apa yang ada di dalam hati. Lisan itu hanya sebagai alat saja. Ya. Jadi ucapan yang hakiki itu apa yang terucap di dalam hati. Lisan itu hanya sekedar alat untuk menyampaikannya. Barakallahu fikum. Ya. Itu barakallahu fikum argumen mereka. Padahal bait syair ini sudah diubah. Jadi aslinya bukan kalam tapi bayan. Innal bayan la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alaihi dalila. Jadi kemampuan orang itu dalam menjelaskan itu berasal dari apa? Jiwanya. Ya, mengolah kata itu dari apa? Dari hatinya. Kemudian lisan itu dijadikan apa? Sebagai alat untuk menyampaikannya. Barakallahu fikum. Al-muhim. Jadi yang pertama barakallahu fikum landasan mereka dengan syair ini barakallahu fikum itu tidak tepat. Ya, karena apa? sudah merubah dari mana asli. Yang kedua dari sisi orang yang mengucapkan syair ini dari kalangan orang-orang Nasrani. Dan Nasrani dalam memahami sifat kalam bagi Allah, mereka salah. Ya. Jadi orang-orang Nasrani meyakini Nabi Isa itu adalah kalimat kun. Ya. Barakallahu fikum. Mereka meyakini Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Jadi Nabi Isa itu benar-benar perwujudan dari kalimat Allah. Jadi ketika Allah berbicara, jadi dari suara Allah tadi berubah menjadi wujud Nabi Isa yang terletak dalam barakallahu fikum rahimnya Maryam. Itu keyakinan orang Nasrani. Jadi ketika Allah berbicara, jadi suara Allah yang keluar tadi berubah menjadi Nabi Isa, kemudian diletakkan di dalam rahimnya Maryam. Iya. Padahal kata Imam Ahmad, iya, makna Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Nabi Isa itu adalah kalimat Allah, maknanya fakana Isa bikun wa laisa Isa huwa kun. Nabi Isa itu tercipta ketika Allah mengatakan kun, bukan berarti Nabi Isa itu adalah perwujudan dari kalimat kun. Apa maksudnya? Itu maksud Nabi Isa itu adalah kalimatullah. Artinya Nabi Isa itu tercipta hanya dengan semata-mata Allah mengatakan kun, ya. Kemudian apa? Terbentuklah janin tadi di dalam rahimnya Maryam. Bukan berarti Nabi Isa itu merupakan penjelmaan dari kalimat kun. Itu penjelasan dari Imam. Intinya orang-orang Nasrani dalam memahami sifat kalam bagi Allah, mereka menyeleweng atau menyimpang. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Iya. Al-Muhaim barakallahu fikum, itu sedikit ya, sedikit terkait dengan pembahasan sifat kalam. Barakallahu fikum. Dan nanti kalau ya kadar keilmuan kita sudah semakin bertambah, akan kita tambahkan lagi penjelasan yang jauh lebih dalam ya. Karena memang yang namanya ilmu filsafat dalam pembahasan kajian ilmu kalam bagi Allah ini itu ikut bermain. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Sehingga ya membutuhkan memang barakallahu fikum bekal ya, ilmu yang cukup mapan untuk jauh lebih dalam membahas sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kita telah menyebutkan barakallahu fikum yang perlu kita yakini ketika berbicara tentang sifat kalam bagi Allah, kita yakini Allah itu memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara. Barakallahu fikum. Dan Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Dan terkait dengan masalah ini barakallahu fikum, tetap kembali kepada kaidah asal. Itu apa? Laisa kamitsli syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Kita yakini Allah benar-benar berbicara dengan suara yang bisa didengarkan, namun kita tidak diperkenankan untuk menyamakannya dengan suara makhluk. Iya. Itu kaidahnya. Barakallahu fikum. Jadi semua pembahasan sifat kita yakini sebagaimana makna zahirnya, maknanya secara bahasa. Namun kita dilarang untuk memahaminya, ya, menggambarkannya seperti yang ada pada makhluk. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Dari ucapan Imam Ahmad ada beberapa faedah yang bisa kita ambil, ya, sikap tegas dari beliau tadi, yaitu ingkarul bid'ah wa adami taqlil min sya'nihi. Yaitu beliau mengajari kita untuk mengingkari yang namanya bentuk-bentuk kebid'ahan. Ya, mengingkari yang namanya bentuk-bentuk kebid'ahan. Dan tidak menganggap kebid'ahan itu sebagai sesuatu yang kecil atau remeh. Barakallahu fikum. Diminta ya, untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Itu kan sekedar dari sisi apa? Lisan ya. Ngomong saja, walaupun kita gak meyakini. Barakallahu fikum. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan, yang saya ceritakan, barakallahu fikum, Imam Ahmad tetap gak mau. Ya, dia tidak menganggap remeh. Yang pertama, secara pandangan syar'i, ya ada kebolehan karena dipaksa. Yang kedua, ya dia hanya ngomong saja, tidak meyakini. Tapi Imam Ahmad memandang, barakallahu fikum, hal itu untuk posisi beliau tidak diperkenankan. Iya, barakallahu fikum. Sehingga tetap yang namanya sebuah kebid'ahan itu diingkari, barakallahu fikum. Baik. Kemudian apa? Tidak menganggap remeh yang namanya sebuah kebid'ahan. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Sekecil apapun itu. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukannya Imam Ahmad berarti melawan penguasa? Katanya akidah Ahlus Sunnah itu taat pada penguasanya. Ya kan? Imam Ahmad sendiri juga menyerukan demikian, untuk taat kepada penguasa. Nah ini kok beliau diminta penguasa cuman ya sekedar ngomong saja lah, walaupun tidak meyakini nggak masalah ya, biar enak sama enak ya, sudah ngomong saja, formalitas lah mengakui barakallahu fikum ideologi yang ada pada negara saat itu ya, barakallahu fikum. Tapi Imam Ahmad tetap apa? Ngotot, tidak mau. Apakah itu termasuk bentuk perlawanan terhadap pemerintahan kaum muslimin? Termasuk bentuk khuruj yang merupakan akidah orang-orang khawarij? Pak Abdul Samad. Kenapa? Iya. Jadi sikap Imam Ahmad di sini tidak salah. Tidak menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena perintah dari Rasul dan juga bimbingan dari para sahabat dan salaf, kita diperintahkan untuk taat kepada penguasa selama tidak dalam bingkai kemaksiatan. Bingkai penyimpangan. Iya. Kita taat, wajib, harus. Tapi kalau sudah kita diminta untuk taat dalam hal kemungkaran, dalam hal kebatilan, dalam hal kemaksiatan, maka kita memiliki wewenang, hak untuk apa? Tidak ikut-ikutan. Ya. Karena di dalam hadis disebutkan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatin khalid. Ya. Tidak ada ketaatan untuk makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang Khalik. Sehingga sikap Imam Ahmad di sini kita katakan tidak menyelisih akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Ya, karena beliau memang menolak barakallahu fikum, ya, permintaan dari penguasa yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan akidah Islam. Barakallahu fikum. Sehingga tindakan Imam Ahmad tidak bisa dikatakan sebagai bentuk khuruj barakallahu fikum ya kepada penguasa yang sah saat itu, barakallahu fikum. Kemudian faedah berikutnya, wujud bayanil aqidatis sahihah. wujub bayan aqidati sahiha. Wajibnya bagi seseorang untuk menjelaskan akidah yang benar. Ya. Wajib bagi seseorang, khususnya mereka yang memiliki ilmu, untuk menjelaskan ideologi akidah Islam yang benar. Barakallahu fikum. Ya. Khususnya barakallahu fikum pada sebagian besar kaum muslimin yang mereka memang jauh dari majelis ilmu atau memang tidak memiliki kesempatan, ya, atau memang belum mendapatkan hidayah barakallahu fikum. Jadi ketika kita memiliki peluang untuk menyampaikan kepada mereka akidah yang benar, ya, tentang Islam ini, maka kita manfaatkan peluang tadi. Ya, entah itu dengan keluarga kita, anak, istri, ya, orang tua, kakak, adik, tetangga, barakallahu fikum. Ya, ketika kita melihat adanya peluang, barakallahu fikum, untuk menyampaikan kepada mereka tentang akidah yang benar, barakallahu fikum, baik, maka kita sampaikan. Ya, wallahu ta'ala alam bissawab. Dan itu tentunya dengan cara yang hikmah, cara yang bijak, dan juga melihat momen dan waktu yang tepat. Barakallahu fikum, ya. Kelihatan orang-orang yang memang barakallahu fikum memiliki adanya sinyal-sinyal, orang ini memang mencari apa? Kebenaran, ingin mengetahui, ingin barakallahu fikum mengenal tentang Islam. Maka itu peluang emas bagi kita. Ya. Calon onta merah barakallahu fikum. Seandainya kita bisa membuat orang tadi memiliki akidah yang benar, pemahaman yang benar tentang Islam, ya, itu sudah jadi bentuk investasi kita di akhirat kelak barakallahu fikum. Sebagaimana Imam Ahmad, beliau menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada umat pada masa-masa fitnah seperti itu. Iya, beliau tidak gentar barakallahu fikum. Faedah berikutnya adalah tarku munadharati ahli bid'ah wal kalam wal falsafah, yaitu tidak meladeni perdebatan dengan ahli bid'ah, ahli kalam dan ahli filsafat. Tidak meladeni perdebatan dengan ahli bid'ah, ahli kalam dan ahli filsafat barakallahu fikum. Iya. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum dengan detail perincian dalam masalah ini terkait dengan yang namanya debat di dalam Islam itu memang tidak ditiadakan, ya, secara total, tapi juga tidak dijadikan sesuatu yang inti. Tapi Allah mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Iya. Debatlah dengan cara yang baik. Dan itu sudah kita sebutkan, ya, dilihat dari sisi apa? Kriteria, temanya, ya, dilihat dari sisi niatnya, dilihat dari sisi kemampuan, dilihat dari sisi audiennya, barakallahu fikum. Itu yang akan menentukan debat tersebut, debat yang memang dipuji atau debat yang tercela, barakallahu fikum. Baik. Tapi barakallahu fikum, sekali lagi, dari kalam Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya perdebatan itu bukanlah menjadi ciri khas dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Mereka tidak mengajarkan umat, menanamkan akidah kepada umat melalui debat-debat terbuka. Enggak ada. Jadi, salaf, generasi para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, itu tidak mengajari umat dengan apa? Media debat. Kemana-mana debat. Kemana-mana debat. Enggak. Barakallahu fikum. Debat itu adalah barakallahu fikum ibaratnya, iya, sudah memang jalan terakhir, dan kalau memang apa? Memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tadi. Iya, baru diambil. Tapi kalau syarat-syarat yang disebutkan tadi barakallahu fikum tidak terpenuhi, Maka apa? Tinggalkan yang namanya perdebatan. Karena memang barakallahu fikum ada tipe-tipe manusia yang memang suka debat, khususnya dalam masalah agama. Iya, barakallahu fikum. Yang sebenarnya pada intinya niatan dia itu bukan apa? Membahas, ya, mengkaji memang mana yang benar, mana yang salah. Cuman mempertahankan argumennya, mempertahankan egonya, mempertahankan hawa nafsunya. Itu perdebatan yang kita dapati pada ya kebanyakan ahli Islam. Jadi dia itu berdebat sebenarnya barakallahu fikum bukan untuk membela Islam, tapi apa? Membela egonya, membela pribadinya barakallahu fikum, ya. Membela pendapatnya barakallahu fikum. Tapi kalau salah barakallahu fikum, sebaliknya. Iya. Mereka dalam perdebatan barakallahu fikum yang mereka inginkan adalah kebenaran. Bahkan dari Imam Syafi'i beliau sendiri mengatakan, saya ketika mengalami terjadi dialog, ya, adu argumentasi dengan kadang dengan murid, kadang dengan teman. Imam Syafi'i mengatakan, saya itu lebih suka kalau lawan saya ya yang memiliki apa? Argumen yang lebih tepat, yang benar. Ya. Dia lebih suka barakallahu fikum. Kenapa? Itu akan membuka cakrawala dalam berpikir beliau. Ya. Ternyata ada sisi argumen yang lebih kuat barakallahu fikum. Iya. Iya. Sehingga dari situ nampak niatan salaf, ya. Dalam perdebatan mereka memang benar-benar ingin mencari apa? Titik kebenaran tadi. Ya, bukan titik pembenaran terhadap pribadinya barakallahu fikum. Jadi mereka itu semenjak awal justru mereka mengharapkan apa? Lawannya ini yang benar. Iya, barakallahu fikum. Itu sudah memang barakallahu fikum membentuk pola berpikir, gitu ya, barakallahu fikum. Kalau sejak awal dia barakallahu fikum tayyib memastikan dirinya yang barakallahu fikum benar, ya itu sudah, iya, ya mau tidak mau orang pakai argumen apapun akan dia lawan barakallahu fikum. Tapi kalau sejak awal dia mengharapkan kebenaran itu berada ya pada lawannya barakallahu fikum, maka perdebatan tadi akan sampai pada titik temunya barakallahu fikum. Itu beda perdebatan yang ada di kalangan salaf dan khalaf barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab barakallahu fikum. Wah, sudah mendekati maghrib, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan penjelasan terkait dengan ucapan Imam Ahmad terkait dengan permasalahan melihat Allah. Ya, terkait dengan permasalahan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ya, bagaimana keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan melihat Allah pada hari kiamat nanti. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.